kota letik jam perenik. Najan letik tapi resik, ngali wajar as pangeran. Kota Sumedang di papais kuci peles, tampo mas nu mata kuas, cimalaka pamandian, ngaganyas cai heran. Jajak kak sarang nyimojang, indit mawar sariasi, nyacapkan rasa katia, cimalaka jadi jug-jugan. Caang bulan opat walas, caang mabraha cahayana, nama enak katingalna kota Sumedang. Kota letik jam berenik, najan letik tapi resik, ngali wajar as pangeran. Kota Sumedang di papais kuci peles, tampo mas nu mata kuas, cimalaka pamandian, ngagenyas cai heran. Jajak kak sarang nyimojang, ingit mawar sariasi, nyacapkan rasa katina, cimalaka jadi jug-jugan. Caang bulan opat welas, caang mabraha cahayana, nama enak katingalna kota Sumedang.